semangat. Anas Polgas, Wuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhan unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Al-Ayah. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimis shalah, absus salam, wa atimu ta'am, wasilul arham, wa sallu bilaili wa nasuniyam tadhulul jannata bisalam. As-sawmu junnatun. Allahumma salli ala Muhammad. Tak terasa saat begitu terasa cepat saking nikmat. Hati-hati banyak maksiat. Sisa kuota usia adalah modal untuk kita berbahagia dengan ibadah. Bersyukur atas nikmat umur. Jangan kufur, nantinya hancur. Pakai tafakur, ekstra berpikir. Nabi pernah menggambar kotak 4 persegi panjang. Di atas pasir, di padang pasir. Saya jalan dari Turki, masuk Tel Aviv, Israel, menuju Mesir, jalan darat. Jadi Israel mah, namanya Palestine. Israel mah numpang dirinya ngan tesopan we ya, jadi mengakui itu teh wilayahnya. Tapi da geus kitu sunatullahna antepkeun we, teu dipayahan ge payah sorangan. Ya. Itu sepanjang jalannya enggak ada pemandangan kitu we, padang pasir jenuh. Yang ada saya menangis, memetik arti menuai hikmah, mengurai makna urang dakwah sombong teuing. Bayangkeun, subhanalladzi asra bi abdihi, rada panjang. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari haram ilal masjidil aqsa, di Mekah ke al-aqsa. Saya aja ke Malaysia dulu 12 jam menuju Turki Istanbul tadi sanguan dawe sangu diri tuh roti cangke namang Allahu Akbar. Pulangnya dari Turki direct Jakarta 12 jam cangke. Kebayang tuh bicara haram aqsa zaman Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam. Allah hebat. Kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor bisa beberapa hari pakai mobil. Kebayang teu ku kendaraan bermodol onta. Aya bermotor, aya bermodol ya. Ya sudah, nikmati hasil daripada perintah mukjizat yang namanya salat. Enteng geningan ibadah teh mun teu apa sejarah mah kenapa harus hafal sejarah biar tahu dan bersyukur. Hirup teh teu gampang bro, teu ujug-ujug jadi kieu, teu ujug-ujug aya perintah salat nu 5 waktu. Kalau kalian enggak tahu prosesnya, salatnya jadi sangeunahna. Sekarang Ramadan lagi belum datang sudah disambut, menang pede mah Ramadan mah pasti datang. Cuman kitanya ada enggak buat Ramadan tahun ini? Maka Nabi menggambar kotak 4 persegi panjang di atas pasir karena padang pasir. Lalu sahabat bertanya, mahuwa ya Rasulullah, apa garis itu ya Rasulullah? Ini ajalmu. Setiap kita terikat ruang dan waktu bimakna ajal. Kulu ajalli musamma. Kalau sudah datang, wala yastakdimuna wala yastakhirun. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Kematian ini mistis. Secara waktu, sebab dan tempat, waktunya wallahu alam. Tapi saya bisa prediksi kematian seorang yang ada di sini, tapi tong piranya. Siapa nama? Nurul. Saya tahu kematian Anda di mana. Hati-hati dengan waktu siang dan waktu malam. Di dua waktu itu hati-hati. Bising rek ayeuna jug. Karena mistis kan? Bisa saja saya belakangan Anda duluan atau tibalik Anda duluan saya belakangan. Wallahu a'lam. Wala yastaqdimuna wala yastaqhirun. Tidak bisa diinginkan karena frustasi. Banyak masalah, ah resang bunuh diri. Teu bisa ican waktu nama. Frustasi bunuh diri nangan jurang ngajleng. Kadon bubuk bujur. Da suburna deet. Bling hungku da can waktuna tuh bro. Ditolak cinta diputuskan ku kabogo nyeri hate ngagantung maneh na kusen kusena bobo kadon potong cokor kawin teh cingketnya eh. Ai can waktuna mah nabrakeun awak di jalan tol cekit da mobilna make sensor eh. Ai mani paeh wae hese tuntuna ini ngajleng ka jurang wah bleg ningang randa heuk nuker ngalan teh di pangalengan ari akang cenah rek ngajleng teh tinggal tingali heula tuh kunaon akang teh bunuh diri nahabet bunuh diri nangan jodoh hese hese ting yeuh istighfar abi janda akang gerindra gering mikiran randra abi janda kang lonely yuk aku tambah kamu kita kawin weh. Tadi nah yang payah dah nges kapangi cita-cita na ah nges eh akhirnya menikmati hidup payah tepati hayang karena nges bahagia malah waqara hiatil maut dia menakutkan kematian. Malam pertama malam kedua seminggu menikmati jalan bahagia jalan-jalan ke Borma karena karena panganten anyar poho mentaswe itu culang cileng petanggep-tanggep pacium-cium kerkikituan ketabrak ceger maut dua nana tamat weh. Keur hayang maot teu datang keur embung justru menghampiri ada raja. Kemarin saya ke apa? Ke Museum Egypt tuh yang di Mesir. Aya Bangke bin Aun, oh sieun nu bedegong teh. Ngirup kene teu ngeulan caing teh. Ayeuna mah nangkarak baeud we kieu. Ya. Aya fakta sejarah, oh iya. Ya. Jadi ketika kita sombong, lihatlah kematian itu melembutkan hati. Nu jago jiga kumaha ge geus waktuna maot mah maot we. Hendak saya tidak akan bosan bicara kematian. Maka Nabi menggambar empat kotak persegi panjang itu ajalmu. Ada raja Tutankhamun. Konon katanya hartanya banyak banget. Jadi dia bagian dari kerajaan Firaun yang hartanya seperti korun banyak banget sampai membuat ruangan di bawah tanah. Terus pakai racun, bising anu nyokot, maut. Tapi mana nges maut karena terkunci di ruangan hartanya itu. Ada raja membuat besi tebal untuk menghindari kematiannya. Sugan weh, Ijro'il itu bisa asup. Kanu besi mah. Kan eta ngadikte Allah, jika Olga berobat ke Singapura menyembuhkan virus Ebola. Disangana di Singapura, weh, Ijro'il meren. Ijro'il Jakarta nelepon ke Ijro'il Singapura. Tah, si Olga ngadinya tah. Angger maut di Singapura ya. Kullu nafsin dha'iqatu. Ternyata si peti mati dari besi yang tebal itu di sarean dicobaan kuncina tinggalin di ruan 3 menit pae. Tadina rek menghindari maka kenapa takut mati? Takut Nabi dibere dina hadis Bukhari. Tah opat kotak persegi panjang. Ini rambu, ini ajalmu. Terus ku Nabi di garis-garis kecil di pinggir kotakna. Eta naon ya Rasulullah? Itu adalah penyebab ajalmu tiba. Titajong maut, ngorong maut. Da ngorongna kulinggis tobros. Banyak hal. Di Palestina man nincak ti kotok maut daya boman. Hati-hati. Sebabnya apa aja? Waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja. Maka sering berkumpul dalam majelis kesolehan seperti ini. Sugane maot keur ngaji, maot keur salat, maot keur tilawah, maot ngesedekah, maot ngestahajud, lain maot keur mikiran hoak. Berita-berita yang bohong lalu capek sendiri. Kalau kira-kira capek geus tong mending teng nyaho urang mah teh yang nyaho mangga mamam nya. Urusan urang mah jeung Allah ya. Maka lalu Nabi melanjutkan garis di tengah kotak persegi panjang itu Nabi menggaris garis keluar kotak. Rasulullah, apa itu? Ini pikiranmu. Ku pikiran mah ajal ge dilengkahan. Kita berpikirnya lebaran, liburan, touring, arisan paket lebaran, geus ngariluan tah. Daging, kacang, marjan, hongguan, monde, nisin, nastar. Nah, saatnya keluarga kaleng kembali berkumpul. Ya, sarung cap gajah duduk, aing nyaho lah. Ya, tenang naon sok kan? Dijamin teteh kadahar? Besoknya ada beb, tapi besok kita ada enggak? Itu yang tidak terjawab. Maka kata Nabi, jangan sombong. Pikiranmu melampaui ajalmu. Kita berpikirnya sekarang atau 50 tahun lagi. Cek saha 70 kali sapoe Ijroil ningali tah. Kuota mane rek bareak, Bro. Tong motah wae sing maot keur motah. Rek itu wae. Sibuk. Boleh menyambut Ramadan mah sok, dan memang kewajiban. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, ingin ya Allah saya dapat kesempatan menikmati jamuan rahmat, karunia, magfirah, ampunanmu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan syahrul rahmah, syahrul magfirah, syahrul fadilah. Yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan. Nu teu bisa tahajud ge bisa taraweh, tahajud taraweh teh. Ustaz, bagaimana kalau sudah taraweh tahajud? Risia. Taraweh jeung tahajud teh tai kotok, tai kono, tai hayam. Eta-eta kene, brother. Ngan urang mah sok riweuh ku ngaran, ngaran mah moal ngalubah hukum. Lamun bulan puasa taraweh atau qiyamur Ramadan, lamun sameme sare qiyamul lail, lamun gesare tahajud, barangna eta-eta kene. Matak sahabat dibagi tiga formasi na Umar ma. Yana Umar benangna didinya, Yuki panggina didinya, istiqomah alhamdulillah. Malah sekarang alhamdulillah ada yang mau menyatakan syahadat ya. Kalem weh, da artinya semua harus berjalan. Maka di sini apa pesannya? Ramadan apa bakal datang, Bro? Urangna aya jatah keneh teu ka Ramadan. Allahumma salimni, hanya doa yang merubah takdir. Penta boga hutang puasa buruk kodoan. Ibu-ibu yang kemarin hamil baru melahirkan, tahun ini hamil lagi, setahun hiji berarti. Ada di surat Al-Baqarah 183 perintah saum, 184-nya itu tentang hukum saum. Bagi yang hamil tidak ditekankan, tapi harus dikodo. Mutu mampu kodo karena hamilnya setahun sekali, fidyah. Tahun ini hamil deui, fidyah deui we. Cik atuh nyeun budak wae. Sok ke dibahas dengan tanya jawab nanti keungkap persoalan-persoalan saum. Nah, ini masalah nyambutnya teh engap kebagian kene teh. Ikhtiar perbuatan, menyambut ikhtiar. Rizki kejutan, hanya Allah yang memberikan kesempatan, kesempatan dari rizki. Hanya doa yang merubah takdir. Sugan dibere ku Allah, Allahumma salimni. Ya Allah, selamatkan aku li Ramadan. Gaspol ibadah. Berdoa teh muhul ibadah, addu'a muhul ibadah, doa teh sumsumna ibadah, silahul mu'minin, senjatanya orang-orang beriman. Sok ngadoa, sugan we dibere ka salametan jiga balik ka Israel. Mah, tapi salamet teh nya di ditu mah hujana lain cai bom jeung peluru. Epi kamari di Bandung usum nu gelo neungeulan Epi, neungeulan Epi. Usum nu gelo neungeulan Ustad, Epi ka bagian di teungeulan nu gelo teu. Henteu nu gelo dipihlaan di teungeulan. Nya eta contoh sok kumamah didoakeun. Rek ka daerah konflik saya masuk Hebron. Saya masuk ke wilayah yang ada situs itu kemarin tuh. Makamnya Ibrahim di sana itu dijegalna ku Yahudi. Aduh asa asup. Bener-bener eta mah uji nyali teh. Tapi ada orang Palestina yang menjaga situs itu. Cuma enggak diberi pekerjaan, kelaparan dong. Urang kadinya teh marere duit, marenta duit. Wah, ayam yatim, anak yatim karunya lah. Dibawa teu bisa. Cicing dirinya urang sieun. Serba salah. Nya saya bere duit. Sing sabarnya, ku sabar mah insyaallah kesel ce urang teh. Nya. Mun cek bahasa urang mah, ka mana atuh Aa kitu? Balik sieun urang mah. Ayo mereka mah siap mati. Jadi cuman kendalanya enggak ada makanan, susah minuman. Yaitu kewajiban kita terus charity ke sana. Apalagi gajah tuh, gajah parah pisan. Ya, entak wajib saya datang ke ditu. Dianjurkan 3 masjid didatangi. 1 Haram, 2 Madinah, 3 Aqsa. Tadi di Kumang Isan didoakeun, nucan umroh, semoga haji dan umroh. Umrohna plus Al-Aqsa, plus Turki. Biar kita dapat ilmu, dapat hikmah. Jadi teu sombong ah urang dakwah di Bandung asa ngeunah teuing di ditu mah. Saya di Turki dakwah dihargai kajian kayak gini teh karena Turki hanya punya kebendaan. Tongkat Nabi Musa, pedang Walid bin Walid, disembahnya kan di Turki. Gigi Nabi, rambut Nabi di museum itu teh. Urang ngobrol di kafe. Ngobrol ke naon translate bahasa Turki itu susah. Make bahasa Inggris juga orang Inggrisna kadon ceurik da teu ngartian orang Turkina. Tapi make bahasa hati we. Ternyata urang disebutna Syekh letik-letik ya. Imam, Imam, Imam Ependi. Ternyata ya jalan Dede Ependi Epi. Eta lain editan aslina. Jadi urang geus aya ngaranna di ditu. Ternyata Ependi teh ngaran jalan tol di ditu. Tong GR. Ternyata direspon kajian kieu teh. Karena di sana krisis kajian. Bersyukur Bandung lautan kajian. Jadi nambahan hasanah. Tah bulan puasa ayo nama disikapina ku ilmu entong ku budaya, hindari pepetasan, hindari gegelutan keur taraweh nali-nalikeun sarung baheula mah beledu beledu nya ngalaman teu salat silih sered wah kujubar ka balong pawai lulil musallin cilaka rek kitu wae taraweh teh hayang maot keur kikituan. Hurui tarawih teh gorolongkeun cilok ka hareup. Cek imamna teh cilok. Eh, salat tong ngomong. Batas ya maneh ngomong. Untung urang mah henteu. Dua-duana ge batal. Untung urang mah henteu. Jadi batal ka. Tong riweuh, tong riweuh. Mulai tertib. Barang siapa yang hari ini sama dengan kelakuannya dengan hari kemarin udah rugi. Apalagi lebih buruk. Niatkan rek itikaf, niatkan start ayeuna ah. Kiroah ah tadarus ah ti ayeuna entong riweuh da lain target khotamah nu penting mah tadarus mengkaji ulangnya sehari saayat tapi jeung arti jeung tafsirna saberesna we kayak lepas Ramadan tuluykeun we karena satu malam bersama Al-Qur'an itu lebih baik daripada 1000 malam 1000 bulan 84 tahun tanpa pernah membaca Qur'an. Itu yang dimaksud khairum min alfi syah. Maka niatkan, ya Allah beri kesempatan untuk aki menikmati jamuan rahmatmu di bulan Ramadan. Allah masalim niri Ramadan. Bimbo kekan yang lagu. Jadi para sahabat itu ada worry, ada kekhawatiran melepas di Ramadan teh. Menangis mereka. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai. Bukan merindukan baju barunya, bukan merindukan rame nariuh rendahnya, bukan. Eta pahalanya dilipat gandakan sebagai kiparat dosa tahunan. Kalau dosa harian kan minas sholah ila sholah, dari satu sholat ke sholat berikutnya itu teh kiparat dosa. Subuh hapus ku duha, duha hapus ku zuhur, zuhur hapus ku asar dengan rawatibnya, asar hapus ku maghrib, maghrib hapus ku isya. Canu rajin tahajud mah steril. Itu untuk harian. Untuk mingguan minal jumat ila jumat. Maka laki-laki yang tidak jumatan hati-hati, amanya hancur tuh. Untuk tahunan minar Ramadan ila Ramadan. Untuk yang insidentil minal umroh ilal umroh. Idaztuni batil kawair. Selama mereka tidak mengerjakan dosa besar, tukafiro lima bainahuma. Dosanya diampuni di antara keduanya. Maka rugi banget kalau tahun ini kita gak dapat Ramadan yang khusu, yang serius. Maka tong dipakai hurai Ramadan teh. Tinggalkan kebiasaan yang sifatnya budaya. Tingkatkan ibadah, bising jadi Ramadan terakhir. Hamba cemas kalau tak sampai Umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Kenapa sahabat meminta kesempatan sampai berdoa? Allahumma salimni li Ramadan, wa salim Ramadan ali, wa salimhu minni mutaqabbalan. Faham fadilah dan keutamaannya. Karena wafat dalam keadaan ibadah, saum, sholat, tahajud, tilawah, itu jelas husnul khatimah. Ramadan kan suasananya tuh diciptakan pisan. Jam 3 udah pada bangun, sahur, ke masjid tepat waktu berjamaah, maksakeun maca Quran ge. Malah ada fadilah lain selama Ramadan, siksa kubur diberhentikan. Ya. Terus doa diijabah yang ayatnya saya tadi baca, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambamu bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Doa orang saum kenapa diijabah? Karena urusannya hanya spesial dengan Allah. Kalau sholat, kemana si ustad? Tuh ker sholat, kaciri takbir ruku jeng sujudna. Kemana si anu? Ker umroh tuh, ayah di bandara. Kemana si itu? Ker mayar jakat, kaciri mayarna. Kemana si itu? Ker naon, ker haji, ker syahadat tersaksikan. Tapi kalau saum, siapa yang menyaksikannya? Fa'innahu li, saum itu untukku, tak bisa lebay. Sok paling saum, nyian video Instagram. Berat sekali saum kita hari ini. Bibirku sampai pecah-pecah tuh. Keren, mudah-mudahan saum kita menjadi pahala. Kayak angin setik dayak-dayak. Hey, fa'idha faragta fangsob sing ikhlas. Maka judulnya gaspol ibadah. Kenapa menangan perang dalam Islam dimenangkan bulan Ramadan? Extra power. Urang mun hayang wanian ngosongan beuteung, jadi ningali nu ngajak lu teh ngadahar. Lain leles melendoy. Eta atuh da saurna teu nyunah. Lebay abong awal-awal Ramadan, saurna puting 1:30 geus harudang. Sagala didahar. Nya, aing geus dahar mah tuh proteinna kana panon luluhurna, siga tokorek nutup roring door. Berat riatna ka subuh ka masjid jadi henteu karena wareg teuing sunahna setik-setik mulungannya. Sunah saum itu beberapa menit menjelang azan, tapi entong kaberangan. Lamun peuting teuing jam 9 geus kekeureuyapan, jam 11 geus memelas, jam 10 mengeluh, jam 2 hampir wafat, asar kesasar ngarayap nangan dahareun ti asar keneh nya. Kumpul-kumpul, wah kerupuk mie, bakso tahu, rujak cuka, seblak ceker, goyobot, cendol Elizabeth, sakala dibeli, wah, na meja teh. Jam 4:30 geus kieu weh. Nu tara ngadengkeun radio ge moal radio, style request minta adzan maghrib. Aduh. Siap teh. Ya. Ngadengeun sora langsung, ngadengeun sora trok tok, langsung kedewek nyoy iklan promah. Tah gende tete-tete saum lu teh ikhlas ente gitu sare wae. Saum lain teu menang sare, tong sare wae. Nanti yang terasa nikmatnya bukan saumnya tapi sarena. Bener lamun saum rek sare wae, balikeun saurna maghrib bukana subuh, 2 tahun kuat. Dacek Al-Qur'an mah teu kitu. Fa idza faragta fansab, kerjakan satu pekerjaan. Saum adalah pekerjaan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, sok laksanakeun beres eta tong leuleus salat, ngaji, tadarus, sare we ieu mah. Beungeut baru buten seseuheun jam medhut ramijur rarai. Ditanya males ngajawab. Huntu make behel rawing kangkung di dieu. Dateng ngosok gigi Ustaz kan batal ngosok gigi bulan Ramadan, cek saha iroh? Batal teh lamun ngosok gigi, nah tilu rasa. Sok gigi isuk-isuk rasa stroberi kodomo. Berang rasa melon. Terus sikatnya dicetrok diteleg. Nah eta nu ngabatalkeun mah. Ustaz aya teh hitut keur bulan puasa di kolam renang na balong na cai, batal teh? Batal teh lamun diambeuan deui. Gawe sia teh. Da memang ketang teu ngabibisaninya, urang ge mun teu menang ilmu mah meureun ibadah teh ngacapruk weh. Da gogodana atuh bulan Ramadan mah. Ningali mih dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang, da tauhid teh oyag atuh. Ya. Tong ningali barangna lah, ningali tulisan Goyobod weh. Da motor teh ngagibeg atuh. Aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun. Ya teh jiga yoyo. Ningali oli rem weh da jiga marjan atuh. Ningali pangumahan piring, aduh, jiga lapis legit. Spon. Ningali cucunguk lewat, da jiga korma atuh. Keur puasa mah ngarasa teu? Berat tantangannya. Ya, ningali kamu, ya kamu kayak jodoh aku. Ke Ramadan mah. Matak sauma keur kami epi cek Allah teh fa innahu li. Aku yang akan wa anna ajri bihi, aku yang memberi pahalanya, tong lebay. Mane mah saum wae nyeun status. Lelah sekali hari ini. Emang mane hungkul? Ditanya malas ngajawab, cicing lah orang ngar puasa. Puasa naon mane teu ikhlas. Hayang angin seutik dayak-dag. Teu percaya mane puasa mane leuleus kitu da puasa teh lain mane hungkul. Hah, percaya. Bau cobluk. Eh, keur puasa teh sing berseka, Mang. Laula an asyku ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku perintahkan setiap kali mereka melaksanakan salat disuruh menggosok gigi. Gosok gigi teu batal, henteu. Nu batal mah diteleg. Jeung odolna. Urang mah riweuhnya. Biasa mandi sakeudeung, bulan puasa mah lilo. Sambil menyelam minum air. Biasa dua gayung, tilu gayung, sabak bulan puasa. Ditinggali sabun tepak huntu. Ah, iya mas, sebalik. Saya melihat di ayat saum ini kan, kama kutiba alal ladina min qablikum. Tidak hanya kita yang diperintah saum, ternyata agama sebelum kita juga Nasrani, Yahudi, ada syariat-syariat saum bagi mereka walaupun polanya berbeda. Terlihat ada di ayat Al-Baqarah 183 itu, kama kutiba ala ladina min qablikum. Perlu pembuktian dong, benarkah orang dahulu diperintah saum? Buka dong di Barnabas, di Matius 45. And when you fast, don't look dismal. Kalau engkau saum, tong baut, camerut, camene, males, baru buten, tesi benget, ya. Like the hypocrite, saum seperti itu saumnya orang munafik, teikhlas, ingin kelihatan manusia lulus. Ya, yeah. And when you fast, anoint your head and wash your face. Ketika kamu saum, cuci muka, sese banget, minyaki rambut gagah atuh jika teu puasa kalem weh. Beraktivitas perang naon weh. Nya merangan hawa nafsu maksudnya. Urang teu beretika sih, dina sahur nu salah wae, puting-ting teh geus teu nyunah. Deket ka subuh, imsak tuh menahan, mendekatkan ke waktu subuh, maka imsak yang sungguhnya adalah adan. Ya mah sahur keberangan, biasanya menjelang akhir ya. Wah, da sarorea mas. Hayang geus saum teh. Eh kagok dua poe deui. Sok mamah ge. Jigana sahurna tiheula da bari nyeun nastar kue semprit bawaeun ka lemburnya. Sok kue salaur sorangan barudak nya mah. Naon deungeunna teuing tinggal yeun na kulkas. Si mamah sare kan sahur anu nyiapkeun. Tuntuna jam di masjid parantos mendekatkan kepada waktu imsak. Tinggal 7 menit. Gebeg. Aduh, aing can sahur dipingali kulkas eueuh. Pop mie teu boga. Aya dina freezer kangkung heuras. Kan ngabatu. Tengah-tengah. Aya wadah pop mie cai galonan. Asupkeun masakoan. Karek ge dua huap da geus tereh. Teu dicapek heula. Langsung setengah kangkung teh geus ka jero, setengah di luar keneh di masjid suara sirine bijo. Setengah di jero keneh, setengah keluar. Ya perlu fatwa ieu. Ya. Ditelek bata da geus imsak. Dibetot utah bata. Bawa ka masjid. Ustad, ya abi saum keberangan. Apa yang terjadi? Ya setengah geus ka jero.

dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu, ketika berbuka saya penuh ya tong undang urang Ramadan ayeuna mah geus beak hayang balik ka imah gehese. Kenapa Ustaz Ebi Ramadan jadwalnya penuh, tingali tiap Ramadan spanduk. Berbukalah dengan yang manis. Karena orang manisnya di arondangan. Nya. Tapi tong berbuka dengan yang manis, berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Nya. Karek manggih teh manis ge. Wah, tibeurang mah dibayang-bayang sagala. Ngeunah mun sangu ieu, sangulah. Pokona pi ka sebeleun teh tibeurang mah. Ningalina naon teh? Jeung eta na TV ngahajakeun iklan teh dahareun we. Hayang adahar TV-na. Tapi pas tajil mah duh. Ku hormati lu di baturan Raisa ge meni wareng tuh. Nya. Kan sunahna hormati lu untuk karbohidrat. Kuat taraweh ge urang tilu nu nyanahna lain kormana tiluna tilu mangkok cenoa tilu mangkok baso tilu mangkok rujak cuka ieu tarawehna teh ngabugiga ge agak robeuteung tak sok keuheuh nya ka imam nu panjang bacaanna nya geus entong dionang di cenah aneh urang mah Ramadan mah nu beuki Yasin we ngamek Yasinna dibawa kana taraweh mah si ustaz koplok bet maca Yasin. Aing warag teuing ya, aduh, angeusna jam sabaraha? Qul maghdubi alaihim waladdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ngajakeun. Wal Qur'anil Hakim ceuk tong donang di ceuk bejakeun ka DKM. Innaka lamina musallin. Allahu akbar. Geuning pondok. Sia teh na salat wae suudon. Yasin teh keur 11 rakaatun pas sing bisa we ngatur ayatna faqra mata yasaro min Al-Qur'an. Tapi Rasul mah dilamakan waktu saya dedeklik itu kan orang taraweh kita mah ngobrol-ngobrol aja dajeng barudak jalanan yang barudak motor. Tan kewe tarawehna jam 11 sok geus dahar geus ngobrol wareg yah sampe sare taraweh kadang sahur bersama tuh kemana we motoran neangan. Nyata kan dipake waktu sisa pertengahan malamnya tuh. Insyaallah tahun ini juga kita ngadain lagi. Jadi tarawih on the street di mana we lah. Tuh kan loba peminatnya budak Harley, budak motor. Diberes 1 juta alhamdulillah tuh dah. Bergetar semua. Iza zukirullah wazilat kulubuhum. Mereka bergetar. Tanda seorang beriman itu ketika dibacaan Al-Qur'an mereka bergetar. Ketika salam saya ke belakang kunaon bergetar tadi cangkeul. Sugante bergetar iman. Tapi isukna marin tadi tadeutad asarajat beuting cenah tahajud deh. Karena saya sebelum taraweh itu diterangkan orang di rakaat 4 rakaat pertama rek nerangkeun ayat nu ieu. Jadi pikirkan, rasakan, nikmati. Iya iya iya. Oh. Geus 4 rakaat cicingna kutum deui. Jadi berisi salatnya itu kan tarbiyah, pola. Tapi nagih saat akhirnya istiqomah halal hijrah itu kan ikhtiar. Ya jadi dinikmati saum tahun ini dengan satu doa, Allahumma sok. Ya Allah, ya Allah, salimni, salimni, selamatkan aku, selamatkan li Ramadan, untuk bulan Ramadan, wassalim, dan selamatkanlah, Ramadan li, Ramadanmu untukku, wassalimhu, dan selamatkanlah ia, minni, dariku, amalan-amalanku, mutakobbalan, menjadi amal yang diterima. Semoga Ramadan tahun ini menjadi kifarat dosa. Menjadi tambahan amal. Ini ala dikrika. Menjadi bahan baku untuk kuat ingat kepada Allah. Wa syukrika bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa husni ibadatika. Dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Dan ingat Ramadan bulan berdoa. Doa orang saum itu didengar. Maka ada ayat khusus tentang berdoa. Apabila engkau bertanya tentang hambaku tentang aku. Pak ini korib lebih dekat daripada leher berbisik saja. Sering berdoa dalam Ramadan. Doa orang saum itu dengar. Uji budak watadai idadaan paliastajibuli wal yu'minu. Engkau minta apa aku kasih. Yang belum punya jodoh, jadikan Ramadan proyek pencarian jodoh secara saniah. Bercinta, 30 hari mencari cinta. Biarkan Allah yang datangkan jodoh kita. Yang punya hutang, fokus, cukupkan ibadahmu kepadanya. Nanti Allah yang bereskan urusanmu. Karena Ramadan syahrut tauhid. Bulan dimana masalah diselesaikan. Cuman kita jangan bermasalah saja sama Allah. Allah ada masalah. Tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. La'allakum tattaqun, berarti engkau bertakwa.